Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina turfata 'ain, rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Para pendengar Radio Mutiara Quran rahimani wa rahimakumullah, kemudian pendengar Radio Tarbiyatus Sunnah AM 1476 Bandung, kemudian Radio Al-Hikmah Banyuwangi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar bersama tentang pendidikan, terutama pendidikan karakter nabawiyah, yang insyaallah taala kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema sekolah kehidupan. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa sejatinya apa yang kita didikkan kepada anak-anak kita itu adalah segala sesuatu yang terkait dengan bekal bagi anak-anak kita kelak setelah dewasa untuk mereka hidup di dunia ini, agar kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang selamat dan diharapkan nanti selamat juga di akhirat kelak. Jadi intinya, pada pembahasan-pembahasan yang lalu kita telah membahas tentang apa sebenarnya fitrah itu, bahwa setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, sehingga bisa kita katakan bahwa pada asalnya tidak ada anak yang tidak mencintai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya adalah tidak ada anak yang malas belajar, dan pada asalnya tidak ada anak yang tidak memiliki potensi. Dan antara keimanan, kecintaan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian belajar dan potensi itu ditumbuhkan selaras dengan fitrah atau karakter perkembangannya. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mendidik anak-anak kita, apa yang akan kita didikkan kepada anak-anak kita, sehingga setelah mereka dewasa, dalam hal ini adalah setelah mereka balig, itu benar-benar menjadi seorang yang mukallaf, seorang yang sudah dewasa dan mampu untuk memikul beban syariat yang telah Allah tetapkan, sehingga harapannya mereka menjadi manusia yang sesuai dengan apa yang Allah inginkan, sesuai dengan maksud Allah menciptakan mereka. Oleh karena itu, sebelum kita memulai pendidikan kepada anak-anak kita, haruslah kita mengetahui apa sebenarnya tujuan kita mendidik anak-anak kita. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan kita mendidik anak-anak kita haruslah selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Apabila yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita, walaupun mungkin kita sibuknya luar biasa, bangun pagi, kemudian berangkat sekolah, pulang sore, ditambah les, kemudian PR dan sebagainya, kemudian malam baru tidur, pagi-pagi berangkat lagi, sibuk yang luar biasa dalam belajar atau dalam pendidikan anak-anak kita. Namun apabila yang dilakukan oleh anak-anak kita, yang kita lakukan terhadap anak-anak kita dalam mendidik mereka, tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia, tidak selaras dengan tujuan Allah menciptakan anak kita, maka hal yang dilakukan tersebut merupakan aktivitas-aktivitas yang tanpa makna. Bisa kita katakan, seandainya kita berlari kencang, kita itu seperti berlari di atas treadmill, alat olahraga yang kelihatan berlari kencang sampai berkeringat, ternyata tidak bergeser sedikit pun. Atau berlari kencangnya seekor hamster pada lingkaran yang berputar. Walaupun hamster itu kelihatan berlari kencang sekali, namun dia juga tidak akan bergerak atau bergeser sedikit pun dari tempatnya. Maka ini perlu kita ketahui, perlu kita perhatikan apa sebenarnya tujuan kita mendidik anak-anak kita, sehingga yang kita lakukan dalam mendidik mereka tidaklah menjadi sesuatu yang sia-sia, tidaklah menjadi sesuatu yang hampa tanpa makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ibadah ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar manusia selalu beribadah kepada Allah dan ikhlas semata-mata beribadah hanya kepadanya. Ini adalah tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada tujuan yang lain, walaupun tujuan yang lain ini sebenarnya juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi ja'alakum khalaifa fil ardh." Dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di muka bumi ini. Jadi menjadi khalifah di muka bumi ini, ini merupakan tujuan yang kedua. Dan ini tujuan lebih khusus yang diberikan kepada setiap hamba, hamba Allah, untuk taat beribadah kepadanya. Apa sebenarnya tugas sebagai khalifah di muka bumi ini? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dialah Allah yang menciptakan kalian dari tanah, yaitu bumi, dan Allah menjadikan kalian sebagai pemakmur di atasnya. Maka tugas khusus yang kedua ini bagi seorang manusia yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai pemakmur bumi. Jadi secara garis besar, bahwa tujuan kita hidup di dunia ini, jika diselaraskan dengan tujuan Allah menciptakan manusia, yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sebagai khalifah, dalam hal ini adalah sebagai pemakmur bumi. Nah, maka apapun yang kita lakukan dalam mendidik anak-anak kita, entah anak kita nanti sekolah di apa, belajar di sekolah atau di tempat yang lainnya, maka kita harus selalu berusaha menselaraskan aktivitas-aktivitas kita dan anak-anak kita, materi-materi yang kita ajarkan selalu selaras dengan tujuan Allah menciptakan manusia. Kalau tidak sesuai dengan dua tujuan tadi, maka bisa jadi yang kita lakukan adalah sesuatu yang tidak ada gunanya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka secara garis besar dalam pendidikan karakter nabawiyah ini, tujuan Allah menciptakan manusia untuk beribadah kita sebut dengan istilah karakter keimanan. Karena sejatinya bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu didasari dengan iman. Karena syarat diterimanya ibadah yang paling pokok adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tujuan yang kedua, yaitu sebagai khalifah atau pemakmur di muka bumi ini, kita bisa namakan ini adalah tentang karakter kinerja. Karakter kinerja ini adalah bisa memberikan seseorang kemampuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya apabila dia berkarya, dia berperan sesuai dengan potensi yang dia miliki. Sedangkan potensi unik yang dimiliki oleh manusia ini sering kita sebut dengan istilah bakat. Oleh karena itu, hal yang perlu kita perhatikan, di samping kita mendidik Allah, mendidik anak-anak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sisi lain kita harus menguatkan kinerja anak-anak kita. Apakah anak kita nanti condong kepada dunia kesehatan? Apakah anak-anak kita nanti condong kepada dunia pertanian? Atau bisa jadi anak kita condong kepada ilmu-ilmu din, sehingga mereka akan menjadi ahli hadis, akan menjadi ahli fikih, akan menjadi ahli dalam ilmu waris dan sebagainya. Ini adalah potensi unik mereka yang harus kita gali. Maka tujuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu semua anak-anak kita itu harus tumbuh keimanannya tanpa kecuali. Karena perintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kepada semua hamba Allah. Namun terkait dengan kinerja, peran apa yang nanti anak kita akan berikan kepada umat ini terkait dengan potensi unik masing-masing anak kita. Karena terkait dengan potensi unik anak-anak kita, maka kita sebagai pendidik, kita sebagai orang tua, tugasnya adalah menggali potensi tersebut. Dan potensi unik ini yang diperankan sebagai khalifah, ya, sebagai pemakmur bumi ini, kita tidak bisa menyamaratakan kepada semua anak. Kita tahu bahwa anak-anak kita itu unik, mereka memiliki potensi yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga, misal seorang memiliki anak tiga, pastilah tiga anak itu tidak ada yang sama. Ini menunjukkan ketidaksamaan mereka itu menunjukkan potensi unik mereka. Dan potensi unik itu yang nantinya akan dijadikan mereka untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat ini, yaitu berperan sebagai khalifah atau pemakmur bumi. Jadi secara garis besar bahwa kita mendidik anak-anak kita adalah tujuannya yaitu mendidik mereka menjadi insan yang tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian insan yang bermanfaat bagi peradaban dengan manfaat yang sebesar-besarnya. Ini dua hal yang menjadi pokok, menjadi dasar kita dalam mendidik anak-anak kita, dan dua hal ini menjadi tujuan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Kemudian tentang karakter keimanan. Apa yang terkait dengan karakter keimanan dalam kita mendidik anak-anak kita? Tentang tujuan yang pertama, yaitu untuk ibadah yang terkait dengan karakter keimanan ini, maka antara lain yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah tentang akidah. Ini sangat penting karena ini akidah menjadi pondasi bagi anak kita, termasuk kita juga, pondasi yang menjadi dasar kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita mengajarkan kepada anak kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada anak kita bahwa Allah menciptakan alam semesta ini, Allah menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan, Allah juga memiliki nama-nama yang indah, nama-nama yang agung. Allah pun merupakan tempat untuk beribadah. Allah merupakan satu-satunya Rob atau Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Kita ajarkan kepada anak-anak kita. Selanjutnya kita mengajarkan kepada anak kita tentang malaikat, kemudian tentang nabi, tentang kitab, kemudian tentang surga, tentang neraka, kemudian kita ajarkan kepada anak kita tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan akidah yang ini harus dimiliki kepada semua anak, sehingga mereka diharapkan betul-betul menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kita juga perlu mengajarkan syariat kepada anak-anak kita, yaitu mengajarkan tentang ibadah. Bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara puasa yang benar, cara zakat yang benar, cara haji yang benar. Sehingga mereka setelah akidahnya kuat, mereka akan ibadah dengan benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, anak kita juga perlu bergaul dengan masyarakat di sekitarnya. Maka kita perlu mengajarkan kepada mereka adab, kita perlu mengajarkan kepada mereka akhlak, dan metode yang paling tepat yang saat ini sangat digemari oleh anak-anak kita, terutama yang masih kecil, adalah dengan metode berkisah. Kita bisa berkisah kepada anak-anak kita dengan sirah-sirah Nabi, berkisah kepada anak-anak kita dengan kisah-kisah orang-orang soleh yang zaman dahulu, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak-anak kita betul-betul kuat akidahnya, sehingga harapannya adalah mereka betul-betul menjadi hamba Allah yang tunduk taat kepadanya. Ini tujuan yang pertama terkait dengan karakter keimanan. Kemudian tujuan yang kedua terkait dengan karakter kinerja. Dalam hal ini agar anak kita menjadi orang yang berperan sebagai khalifah, sebagai pemakmur di muka bumi ini, sehingga menjadi hamba yang sangat bermanfaat. Karena hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Oleh karena itu, dalam menguatkan tentang karakter kinerja ini, kita berharap anak kita betul-betul menjadi anak atau menjadi manusia yang bermanfaat sebesar-besarnya bagi umat ini. Nah, maka dalam mendidik anak-anak kita terkait dengan karakter kinerja, yang terkait dengan bakat ini, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa menggali potensi anak-anak kita. Sebab anak-anak kita memiliki potensi yang unik. Maka apabila kita melihat anak kita, ternyata dia itu tidak suka bergaul dengan orang, dia suka menyendiri, belajar sendiri, dia malu berkumpul dengan temannya, hendaklah kita memahami bahwa itu adalah keunikan dia. Kemudian kita berharap kelak dia menjadi, bisa jadi dia menjadi seorang ilmuwan, yang mana dia banyak bekerja dengan benda-benda mati, bukan dengan bertemu dengan manusia atau dengan makhluk hidup. Ini keunikan anak-anak kita. Sehingga bisa kita katakan, terutama anak-anak kita yang masih kecil, bahwa sejatinya ya perilaku mereka, tingkah pola mereka itu adalah bukan kenakalan. Maka kenakalan mereka itu sebenarnya adalah potensi yang harus kita perhatikan, sehingga kita bisa menggali potensi unik mereka. Sebagai contoh, misal ada seorang anak yang dia itu kalau dinasihati senang membantah, kalau disuruh dia itu senang sekali untuk beralasan, sehingga kadangkala dia tidak mau untuk melaksanakan perintah tersebut. Kadangkala dia itu keras kepala, kadangkala itu dia suka bertengkar. Kalau anak kita ini anak-anak yang belum tamyiz, atau mereka belum balig, yang mana anak yang belum balig itu pena catatan amal diangkat, mereka tidak punya catatan dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalamu an thalathah. Pena catatan amal itu diangkat pada tiga orang. Salah satunya adalah wa nisabi hatta yahtalim, yaitu pada seorang anak hingga dia itu balig. Oleh karena itu, apabila anak-anak kita melakukan tanda kutip kenakalan, maka kita hendaklah berpikir, bisa jadi kenakalan anak kita adalah potensi anak-anak kita yang belum tampak buahnya. Atau mungkin bisa jadi kenakalan anak kita itu akibat kita salah didik kepada mereka, sehingga ada luka psikis atau luka psikologis, sehingga mereka berontak ya, ingin menumpahkan perasaan kesal pada dirinya. Nah, bisa jadi kenakalan itu adalah jeritan hati anak kita yang belum tuntas, yang belum bisa ditumpahkan olehnya. Sehingga maka terkait dengan karakter kinerja atau peran sebagai khalifah di muka bumi ini, kita dalam mendidik anak-anak kita, mari kita gali potensi anak-anak kita, terutama kita memperhatikan keunikan mereka. Nah, anak yang suka membantah tadi, ya suka beralasan apabila disuruh, dia kadang kala berani bertengkar, berani menghadapi orang lain, berani membantah, keras kepala. Maka kalau kita berpikir positif, kita khusnudun bahwa anak-anak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitrah, dalam keadaan hanif, condong kepada kebaikan, maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perilaku anak tersebut, mudah-mudahan kelak dia menjadi seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin itu butuh keberanian untuk menghadapi orang lain. Butuh kekuatan, butuh sesuatu untuk berani membantah. Itu adalah antara lain potensi-potensi unik yang dimiliki oleh seorang anak yang kelak semoga dia menjadi seorang pemimpin. Kemudian ada juga kadang-kala ada anak yang sangat pemalu. Sangat pemalu sekali. Apabila ditanya namanya, kadangkala dia tidak menjawab. Yang menjawab kadangkala ayah atau ibunya. Dia kalau ketemu temannya itu enggak nyaman, merasa agak enggak enak kalau dia bergaul dengan orang lain. Dia nyaman belajar sendiri, asik mempelajari segala sesuatu dengan sendiri. Betah berlama-lama menghadapi komputer atau menghadapi benda mati atau membongkar mainannya. Maka kita harus berkhusnudzon. Bisa jadi anak kita ini adalah potensinya adalah sebagai menjadi ahli teknik atau menjadi seorang ilmuwan yang mana mereka banyak bekerja dengan benda-benda mati. Kemudian ada juga anak kita yang kadangkala tidak betah di rumah. Begitu dia pulang sekolah, langsung dia pergi dari rumah. Nanti pulangnya menjelang maghrib, begitu setiap hari. Maka kita sebagai orang tua, hendaklah kita jangan su'udzon atau berprasangka buruk bahwa anak kita itu benar-benar nakal. Kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak kita dalam keadaan fitrah, condong kepada kebaikan, hanif. Maka hendaklah kita apabila melihat anak kita seperti itu, kita doakan mudah-mudahan anak kita kelak menjadi seorang ahli dalam bidang humas, menjadi relator, menjadi duta besar dan sebagainya, yang kerjanya adalah atau perannya bertemu dengan banyak orang dan tidak betah berlama-lama untuk belajar di dalam ruangan. Dan masih banyak contoh-contoh yang sebenarnya itu adalah potensi anak, namun banyak sekali orang tua yang menyebut itu adalah kenakalan. Maka kalau kita kaitkan dengan tujuan pendidikan tadi, maka perlu kita ketahui bahwa apapun yang kita lakukan sejatinya adalah membelajarkan kepada anak kita tentang kehidupan. Maka sesuai dengan judul dari pembahasan kali ini, sekolah kehidupan itu, maka apapun bentuk sekolah anak kita atau bentuk belajar anak kita, maka yang dipelajari oleh anak kita, yang kita ajarkan kepada anak kita, harus merupakan bekal-bekal yang dibutuhkan anak kita untuk hidup mereka di dunia ini. Apa tujuan hidupnya sebagaimana tadi kita sebutkan, agar mereka menjadi orang yang taat dan tunduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka menjadi orang yang berperan memiliki manfaat yang besar-besarnya bagi umat. Maka secara sederhana bisa kita katakan ya, yang kita didikkan kepada anak kita dalam sekolah kehidupan ini, apabila anak kita condong menjadi seorang petani, maka kita berharap bahwa anak kita akan menjadi petani yang soleh. Menjadi petani itu adalah peran dia sebagai khalifah di muka bumi ini, yaitu sebagai pemakmur bumi, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Menjadi orang yang soleh itu adalah terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki akhlak yang mulia. Apabila anak kita ternyata condong menjadi seorang yang senang dengan hadis, maka kita berharap anak kita menjadi seorang ahli hadis yang betul-betul soleh. Menjadi ahli hadis yang betul-betul beribadah dan taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang akhlaknya mulia. Maka ahli hadis ini adalah peran dia untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya di muka bumi ini kepada manusia yang lain. Kemudian menjadi seorang yang soleh itu merupakan terkait dengan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi anak kita nanti condong kepada dunia industri. Maka kita doakan agar anak kita menjadi ahli di bidang industri atau teknisi yang soleh. Maka teknisi itu adalah merupakan peran dia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sedangkan dia menjadi seorang yang soleh itu terkait beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pendidikan tentang ibadah itu semua anak kita harus kita ajarkan tanpa kecuali, tidak terkait dengan bakat atau potensi, namun terkait dengan khalifah di muka bumi ini. Maka kita perlu mengajarkan kepada anak kita sesuai dengan potensi unik mereka. Kita nukil sebuah perkataan dari Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, hendaklah orang tua itu memahami kondisi anaknya, apa bakat yang ada pada dirinya, potensi yang terpendam pada dirinya. Hendaklah orang tua itu mengetahui untuk bidang itulah anaknya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah orang tua tidak memalingkan anaknya dari kecondongan bakatnya selama bakat itu tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian perkataan beliau rahimahullah selanjutnya, Apabila orang tua memaksakan anaknya untuk belajar sesuatu yang bukan potensinya atau bukan bakatnya, maka tidak akan berhasil di bidang itu dan potensi aslinya akan hilang, akan luntur. Oleh karena itu, apabila kita melihat anak kita, ini perkataan beliau rahimahullah, anak kita itu mudah memahami, anak kita itu hafalannya bagus, mudah mengerti, cerdas, maka ini tanda bahwa anak kita dalam lubuk hatinya yang masih polos itu untuk diukir ilmu, dalam ini adalah ilmu agama, maka bisa jadi kelak dia akan menjadi ahli di bidang ilmu agama. Namun apabila anak kita condong kepada bidang perdagangan, bidang pertanian, kemudian bidang peternakan, industri dan lainnya, maka hendaklah orang tua itu memberikan kesempatan kepada anaknya untuk mengembangkan potensi tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka perkataan beliau, fakulun muyasarun lima kulikolah, maka setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bidang yang mana dia diciptakan untuk bidang itu. Ini perkataan Ibnu Qayyim di dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud tentang kait dengan karakter kinerja atau bakat mereka. Sebab ada anak yang suka dengan bidang pelajaran tertentu, namun ada juga anak yang dengan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tentang sekolah kehidupan. Jadi intinya apapun yang kita lakukan kepada anak-anak kita terkait dengan dua tujuan tadi, karena dua tujuan tadi itu sehingga diharapkan betul-betul menjadi manusia yang bahagia di dunia ini dan di akhirat kelak. Ini sekilas tentang sekolah kehidupan, yaitu apapun bentuk sekolahnya, entah itu sekolah formal, non-formal maupun informal, selalulah yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah yang terkait dengan kehidupan mereka sesuai dengan kehendak atau maksud Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Itu yang bisa saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya di kesempatan malam hari ini yang semoga bermanfaat untuk kita semuanya terkait tema kita yaitu sekolah kehidupan. Dan semoga materi yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz tadi kita pahami bersama tanpa terkecuali. Dan baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi keluarga Qur'ani dan sobat Qur'ani sekalian yang mungkin ingin bertanya, silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp ataupun SMS ke nomor 08953-9903-0417, 08953-9903-0417, ataupun dapat melalui live chat di channel YouTube. Baik, kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Ada 3 pertanyaan datangnya dari WhatsApp dari Ibu atau Ummu Sundari di Perbal. Beliau bertanya, Ustadz, seperti kita ketahui sekolah terbaik adalah di rumah. Lalu bagaimana jika situasi di rumah lebih buruk dari sekolahan? Di rumah hanya ada orang tua yang mengajarkan akhlak yang buruk dan maksiat. Bagaimana ini Ustaz? Silakan Ustaz. Pendidikan yang terbaik atau sekolah terbaik adalah di rumah masing-masing. Karena guru terbaik adalah kedua orang tuanya. Ini pertanyaan dari Ibu Sundari di Perbal. Ya, beliau menanyakan bagaimana jika kondisi di rumah itu lebih buruk dibanding kondisi di sekolah. Perlu kita ketahui, kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebelum kita mendidik anak-anak kita, maka yang kita lakukan adalah memperbaiki diri kita sendiri. Karena awal pendidikan anak-anak kita yang terpenting adalah keteladanan. Karena awal yang kita didikkan kepada anak-anak kita adalah iman. Sebelum kita ajarkan mereka Al-Quran, awal yang kita ajarkan kepada anak-anak kita adalah adab sebelum kita mengajarkan kepada mereka ilmu. Oleh karena itu, keteladanan inilah penting sebagai pendidikan awal yang paling utama dan yang paling pokok. Maka sejatinya tugas orang tua yang pertama adalah memperbaiki dirinya sendiri. Namun kenyataannya apabila di rumah itu keadaan orang tua tidak seperti yang diharapkan, sehingga tidak bisa mendidik anaknya dengan baik, maka kita sebagai saudara seiman, saudara seislam, melihat kondisi seperti itu, maka kita berusaha untuk membantu semampu kita. Kalau memang ada tempat yang lebih baik dari rumah tersebut, maka kita pun bisa meminta kepada orang tua untuk menyekolahkan atau mendidik anaknya di tempat yang lebih baik dari rumah tersebut. Namun walau bagaimanapun, pendidikan yang terbaik adalah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Maka yang paling tepat yang kita lakukan adalah kita didik kedua orang tua tersebut, ya, sehingga dia paham, ya, tentang bagaimana menjadi seorang tua, menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya. Jangan sampai orang tua itu durhaka kepada anak-anaknya, sebab kelak yang ditanyakan kita, yang ditanyakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita tentang pendidikan anak-anak kita sebelum kita ditanya tentang bakti kita kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, ya, tugas kita sebagai saudara seiman seislam, kita berusaha untuk menasihati orang tua tersebut semampu kita, sehingga setelah dia bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya, maka insya Allah ta'ala pendidikan dalam rumah tersebut menjadi lebih baik. Namun apabila ayah dan ibunya bisa dikatakan digantikan oleh seorang ustadz atau ustadzah, sehingga sosok teladan ayah dan ibu yang tidak didapatkan di rumah oleh anak tersebut bisa dia dapatkan di sekolah atau di madrasah atau di pondok pesantren. Intinya bahwa sosok ayah dan ibu harus selalu ada pada diri anak tersebut untuk menjadi teladan bagi dia untuk belajar tentang kehidupan ini dalam sekolah kehidupan ini. Demikian, wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Ibu Sundari tadi yang bertanya dari Perbal, Semarang. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan, kami informasikan sekali lagi bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 08953 9903 0417. Dan bagi yang bertanya atau menuliskan pertanyaannya di live chat YouTube kami, silakan, sudah kami buka sesi tanya jawab, silakan dikirimkan sekarang juga, karena bisa jadi Anda terlambat seperti pekan-pekan yang lalu dan tidak sempat kita bacakan. Baik, kita lanjutkan pertanyaan datangnya dari WhatsApp, masih dari Ummu Zainab yang tidak menyebutkan tempatnya. Beliau bertanya, assalamualaikum Ustaz. Lalu bagaimanakah sekolah berupa lembaga yang ideal sesuai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah pondok ataukah bagaimana Ustaz? Dalam hal ini bukan sekolah di rumah atau home education. Silakan Ustaz. Bagaimanakah sekolah yang ideal sebagaimana pendidikan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini pertanyaan dari Ummu Zainab, ya, semoga Allah selalu menjaga Ummu dan menjaga keluarga Ummu. Nan yang lalu atau 200 tahun yang lalu, yaitu sejak munculnya revolusi industri. Sebelumnya anak-anak itu dididik oleh orang tuanya di rumah masing-masing. Ini, maka kalau dikatakan sekolah yang ideal, itu lebih tepatnya kita mengatakan pendidikan yang ideal. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sistem pendidikan persekolahan. Namun bukan berarti pendidikan sekolah itu tidak boleh. Itu hanya sebuah metode. Nah, bagaimana yang ideal? Bahwa kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap hamba-hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi qu anfusakum di sini sebenarnya sebagaimana ditafsirkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, ya adibuhum wa alimuhum. Didiklah anakmu itu adab dan didiklah anakmu ilmu. Kemudian ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, adib ibnak fa innaka mas'ulun anhu yaumal qiyamah, madza adabtah wa madza 'alamtah. Didiklah anakmu sebab kamu akan ditanya tentang pendidikan anakmu pada hari kiamat. Apa yang engkau didikkan terhadap anakmu dan apa yang kau ajarkan kepada anakmu. Jadi ini perintah mendidik itu sebenarnya adalah kembali kepada hamba-hamba yang beriman. Lalu siapa yang lebih khusus tentang hamba yang beriman? Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Seorang laki-laki atau seorang ayah itu adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Kemudian wal mar'atu ru'yatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ru'yatiha. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka tugas mendidik itu adalah dikembalikan kepada kedua orang tua. Dan ini tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Sebab besok yang ditanya adalah kedua orang tua. Bukan ustadznya, bukan gurunya, atau bukan mudirnya, bukan lembaganya. Tapi yang ditanya adalah kedua orang tuanya. Maka kalau kita bicara tentang pendidikan ideal adalah pendidikan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya terhadap anak-anaknya. Kemudian tempat pendidikan yang paling ideal itu adalah rumah mereka masing-masing. Rumah anak itu masing-masing di mana ayah dan ibunya tinggal. Sebab rumah tangga itu atau rumah itu adalah miniatur kehidupan. Maka kalau kita sebut sekolah kehidupan di sini adalah sebenarnya adalah anak yang dididik langsung pada miniatur kehidupan itu yaitu sebuah rumah tangga. Di situ ada anggota keluarga, butuh adanya saling pengertian, saling menolong, saling menasihati. Sehingga anak akan belajar langsung di situ. Dan ini sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan anak kecil tentang cara makan. Itu ketika anak sedang makan. Ketika anak sedang makan, bukan anak didudukkan di bangku, kemudian suruh memperhatikan, kemudian suruh menulis dan sebagainya, tapi langsung diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam praktek langsung pada kehidupan yang nyata. Ini ketika anak itu makan dengan cara yang tidak benar, maka Nabi bersabda, ya hulam samillah wa kul bi yaminik wa kul fi mayalik. Wahai anak, makanlah, bacalah bismillah, kemudian makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah apa yang dekat denganmu. Itu pada saat anak itu berpraktek langsung makan, kondisi dalam kehidupan nyata. Jadi dia belajar langsung dalam kehidupan nyata. Maka kalau ini sebagai sekolah, maka itu adalah sekolah kehidupan. Ini. Maka itu kalau kita mengatakan pendidikan ideal. Namun sekarang yang kita pahami di masyarakat kita bahwa pendidikan itu identik dengan sekolah. Nah, identik dengan sekolah. Maka kalau kita tidak bisa mendapatkan pendidikan yang ideal, dalam hal ini kita tidak bisa melakukan pendidikan rumah. Ya mungkin karena kondisi keluarga yang harus setiap hari keluar untuk mencari nafkah. Bahkan suami istri juga harus keluar untuk mencari nafkah. Sehingga apabila anak berada di rumah madharatnya lebih besar. Maka akhirnya anak itu dititipkan di sebuah lembaga pendidikan yang dinamakan sekolah. Maka bagaimana sekolah yang ideal? Yaitu kita kembalikan bagaimana pendidikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tentu saja yang diajarkan di sekolah tersebut adalah semua hal yang terkait dengan tujuan anak tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apapun mata pelajaran yang diberikan, apapun pelatihan yang diberikan harus terkait dengan untuk menjadi ahli ibadah anak tersebut, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan di dalam sekolah tersebut, apapun yang menjadi materi pelajaran, pelatihan dan sebagainya adalah yang sesuai dengan potensi uniknya. Jadi ada dua kelompok besar dalam materi pembelajaran di sekolah. Yang mana pembagian ini kita harus tahu persis, mana yang harus diberikan kepada semua anak dan mana yang harus diberikan pada anak-anak tertentu. Yang diberikan kepada semua anak adalah terkait dengan materi yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ini sebagai contoh adalah materi akidah, materi ibadah, materi adab dan materi akhlak. Ini sebagai contoh. Kemudian terkait dengan pendidikan yang terkait dengan potensi uniknya, maka kita ajarkan kepada anak-anak ini sesuai potensi uniknya. Kalau anak condong kepada ilmu teknik, maka kita banyak berikan kepada ilmu teknik. Tapi tetap yang namanya ilmu din yang sebagai pondasi dasar tadi tetap kita berikan kepada anak-anak kita. Apabila anak kita condong kepada ilmu-ilmu yang terkait dengan ilmu komputer, kita fasilitasi, kita berikan kesempatan anak untuk mengembangkannya sehingga dia betul-betul tergali potensi uniknya sehingga bisa memberikan peran yang besar kepada masyarakat nanti setelah dia menjadi seorang yang dewasa. Jadi apapun yang dilakukan oleh sekolah tersebut asal sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mendidik anak, sesuai dengan apa tujuan Allah menciptakan manusia, maka itu adalah sekolah ideal. Walaupun mungkin di situ sosok ayah dan ibu digantikan oleh sosok seorang ustadz atau ustadzah. Namun demikian, kalau memang kondisinya itu lebih baik, maka ini terkait dengan pertimbangan maslahah dan madorot. Kalau ternyata lebih maslahah di sekolah, maka tidak mengapa dia belajarnya di sekolah. Namun apabila lebih maslahah di rumah, maka lebih baik dia belajar di rumah bersama kedua orang tuanya. Demikian, ya Allah Ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Berarti intinya muatannya Ustaz bukan bentuk lembaganya Ustaz ya? Ya, muatannya. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga kita pahami bersama, khususnya Ummu Zainab tadi yang bertanya. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya, masih datangnya dari WhatsApp. Ini berlawanan dari pertanyaan pertama yang menanyakan masalah orang tua yang mengajarkan maksiat atau akhlak yang buruk di rumah. Di pertanyaan ketiga ini berlawanan karena pertanyaannya tentang pengajar di sekolah. Beliau bertanya dari Bapak Hari di Kedung Mundu, Semarang. Beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimanakah jika pengajar di sekolahan tidak soleh, semisal merokok di kelas atau di sekolahan dan memberi teladan yang kurang baik lainnya? Apakah hal demikian berpengaruh signifikan terhadap anak? Karena putra kami sudah kami beri teladan yang baik oleh kedua orang tuanya, tapi ternyata di luar rumah dia merokok. Dan ketika kami tanya hal tersebut, dia mengaku mendapatkan hal tersebut dari sekolahan. Mohon nasihatnya Ustaz untuk kami semua." Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Iya. Jadi sebuah pertanyaan yang sangat bagus sekali. Apakah tampilan atau perilaku seorang guru yang tidak baik itu sangat signifikan mempengaruhi terhadap perilaku anak? Jawabannya adalah sangat besar pengaruhnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak kita itu fitrah, condong kepada kebaikan. Sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hadis qudsi, "Inni khalaqtu ibadi khunafa fastalatuhumus sayatin antinihim." Sesungguhnya aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menciptakan hamba-hambaku itu hunafa, hanif, condong kepada tauhid, condong kepada kebaikan. Maka setanlah yang menggelincirkan mereka. Maka dalam hal ini kembali kepada hadis tersebut, bahwa sejatinya anak-anak kita itu lahir memiliki kecondongan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, condong kepada kebaikan. Namun mengapa anak kita itu kok melakukan pelanggaran, sebagai contoh merokok? Maka di hadis tadi disebutkan fastalatumus sayatin antinihim, maka setanlah yang menggelincirkan mereka dari agama mereka yang sudah hanif tadi, yang sudah condong kepada kebaikan, ternyata dia menyimpang. Maka ini adalah akibat dari pengaruh setan. Sedangkan setan bisa mempengaruhi seorang guru, setan bisa mempengaruhi seorang orang tua, seorang ayah atau seorang ibu, yang akhirnya akan menggelincirkan anak tersebut dari fitrah, yaitu dari kecondongan kepada kebaikan tersebut. Oleh karena itu, maka yang kita lakukan apabila ternyata ada teladan yang tidak baik pada seorang guru, padahal di rumah sudah diberi teladan sebaik mungkin, namun kenyataannya anak itu di luar rumah dia masih melakukan kemaksiatan, sebagai contoh tadi merokok dan sebagainya, maka yang perlu kita lakukan kembali kepada seperti pertanyaan sebelumnya, bahwa yang kita perbaiki adalah pendidiknya terlebih dahulu. Pendidik yang terlebih dahulu, sebab pengaruhnya itu sangat besar sekali. Keteladanan itu penting dalam pendidikan. Apabila contoh yang diberikan tidak baik, maka anak akan meniru, karena sejatinya anak itu adalah peniru yang sangat ulung. Anak kita meniru apa yang dilakukan oleh orang yang dewasa atau orang tuanya. Oleh karena itu perbaikilah kita, kalau kita sebagai seorang guru, perbaiki diri kita, berikan teladan yang baik pada anak-anak kita. Anak kita punya mata, punya telinga, mereka punya hati, dan itu merupakan masukan-masukan bagi anak-anak kita untuk belajar segala hal, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasa. Ini. Nah, oleh karena itu, apabila kita sebagai orang tua di rumah, jadilah orang tua yang menjadi teladan bagi anak-anak kita. Nah, setelah kita berusaha sekuat tenaga memperbaiki diri, barulah kita memulai mendidik anak-anak kita. Sebab kalau kita belum bisa memperbaiki diri, justru bisa jadi akan memberikan efek yang lebih buruk pada anak-anak kita, walaupun mereka sudah hanif, ya condong kepada kebaikan. Demikian wa ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama, khususnya Bapak Hari di Kedomundu Semarang tadi yang bertanya. Baik, kami bacakan pertanyaan selanjutnya, masih di WhatsApp. Pertanyaan datangnya dari Bapak Abdurrahman di Semarang. Beliau bertanya, Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya pernah membaca buku yang membahas tentang pedagogik, yang isinya orang tua harus menghindari kata jangan saat melarang anak kecil. Apakah hal tersebut benar, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, memang ada dalam ilmu psikologi itu yang mengatakan bahwa kita tidak boleh sama sekali mengatakan kata jangan. Ini ternyata tidak benar. Allah, jangan di sini ada larangan fitrah atau karakter perkembangan. Sebagaimana dalam pendidikan karakter nabawiyah ini, 7 tahun itu adalah fase-fase penumbuhan karakter keimanan atau fitrah keimanan. Ini yang kita tumbuhkan adalah mahabbah. Ajak cucunya datang ke masjid, kemudian cucunya menunggangi beliau sampai lama sekali sehingga sujud beliau itu lama. Nabi tidak ingin memburu-buru cucunya sehingga cucu tadi itu turun dengan sendirinya, baru Nabi mengangkat kepala. Nabi tidak mengatakan kata jangan sedikit pun kepada anak kecil. Bahkan membiarkan, tanda kutip membiarkan, sebenarnya adalah membersamai. Membersamai anak kecil sehingga tuntas bermain. Maka kita merujuk kepada hadis ini bahwa intinya untuk anak 0-7 tahun ini adalah penguatan pada mahabbah, kecintaan kepada Allah, kemudian pendidikan hati atau pendidikan afektif. Ini sejatinya yang kita lakukan adalah menuntaskan rasa penasaran, rasa egosentris anak, ya. Menuntaskan egosentris anak sehingga harapannya dengan tuntasnya egosentris anak kecil ini, kelak dia akan menjadi percaya diri, kelak dia akan menjadi kuat dalam memegang akidahnya. Ini. Nah, maka kata jangan ini kita berikan kepada anak 0-7 tahun apabila dia melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya dan orang lain. Membahayakan dirinya dan orang lain 0-7 tahun. Selama itu tidak membahayakan dirinya, ya, maka kita berusaha untuk menghindarkan kata tersebut. Ya, kita berusaha untuk menggunakan kata-kata positif. Namun kalau sudah membahayakan dirinya dan orang lain, tidak mengapa kita mengutangkan jangan. Untuk apa? Untuk keselamatan dirinya dan orang lain tersebut. Ini karena anak usia 0-7 tahun itu belum memiliki tanggung jawab moral, belum waktunya untuk bersosial. Sehingga pendidikan adab kepada anak 0-7 tahun itu adalah menumbuhkan kecintaan mereka terhadap adab. Nah, kemudian setelah usia 7 tahun, ya, fase tamyiz, fase ketika anak diperintah sholat, maka ini sudah anak dilatihkan adab. Kalau sudah terkait dengan adab, kemudian anak sudah mulai bersosial, maka sudah ada aturan. Dan yang namanya aturan itu pasti ada larangan, ada perintah. Maka larangan itu bisa jadi bentuk pendidikan kita pada anak kita adalah berupa kata jangan. Maka untuk anak yang sudah tamyiz, ya, walaupun mungkin itu tidak membahayakan dirinya, namun itu adalah pelanggaran yang dia lakukan sehingga dia khawatirkan dia menyimpang dari fitrahnya, maka kita katakan jangan kepada anak yang sudah tamyiz tersebut, tidak mengapa. Walaupun dia tidak, apa yang dia lakukan itu tidak membahayakan secara fisik baginya. Ini. Apalagi setelah umur 10 tahun, ketika anak itu boleh dipukul, wadribuhum 'alaiha wa abna'u 'asrin. Pukullah mereka ketika mereka tidak mau sholat dan mereka sudah berumur 10 tahun. Maka ini lebih kita dibolehkan lagi, ya. Dibolehkan lagi tentang perkataan jangan tadi. Karena tidak mau sholat saja boleh dipukul, apalagi hanya sekedar mengutarakan kata jangan. Nah, oleh karena itu memang pengucapan kata jangan ini dalam ilmu pedagogi, yaitu ilmu pendidikan yang terkait dengan anak, ya. Kalau mutlak kepada semua anak tidak boleh mengatakan jangan, itu tidak benar. Itu tidak sesuai dengan apa yang Nabi contohkan. Namun kalau kita perhatikan, kita harus menyesuaikannya dengan fase atau fitrah atau karakter perkembangan anak. Kita lihat umurnya, baru kemudian kita mengambil tindakan tentang perkataan jangan tersebut. Demikian, wallahu ta'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat dipahami oleh kita bersama, dan khususnya Bapak Abdurrahman tadi yang bertanya dari Semarang. Baik, kami bacakan pertanyaan dan kita beralih ke live chat YouTube. Datangnya kali ini dari Bapak atau Mas Miftahul Fikri Jihadi. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimana mengatasi anak yang ngantuan atau sering tidur ketika pelajaran? Silakan Ustadz. Ya. Bagaimana mengatasi anak yang ngantuan, yang mudah mengantuk dan sering tidur ketika pelajaran? Ini perlu kita pahami ya. Kondisi anak ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia mengantuk itu adalah memang karena fisiknya yang lemah. Bisa jadi karena nutrisi yang kurang diberikan oleh orang tuanya dari rumah, sehingga fisiknya tidak kuat ya untuk menahan dirinya tidak tidur, sehingga dia kurang energi untuk mengikuti pelajaran. Maka untuk mengatasi hal ini, maka perlu adanya perbaikan nutrisi ya, atau mungkin pengecekan kesehatan tentang anak tersebut. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, apa yang dipelajari oleh anak tersebut itu tidak sesuai dengan keinginannya. Ya, tidak sesuai dengan keinginannya. Bahwa tadi disebutkan bahwa anak itu unik. Ya, sebagai contoh pelajaran matematika, sebagai contoh di pelajaran umum, tidak semua anak itu suka dengan pelajaran matematika. Bisa jadi ketika dia enggak suka dengan pelajaran matematika, begitu diajarkan dia tidak ada semangat, sehingga muncullah rasa kantuk pada dirinya. Maka kalau sudah seperti ini, berarti kita harus memetakan potensi anak tersebut. Kita gali sebenarnya apa sih sebenarnya potensi anak tersebut. Oh, bisa jadi ternyata anak tersebut sukanya di bidang bahasa. Sebagai contoh, ketika diajarkan tentang bahasa, dia bersemangat sekali, dan bisa jadi dia menjadi dominan dibandingkan dengan teman-teman yang lain dalam bidang bahasa. Maka bisa kita katakan bahwa potensi unik anak tersebut adalah bidang bahasa. Kalau memang kenyataannya misalnya demikian, maka kita fokus pada kekuatan anak, kemudian kelemahannya kita siasati. Ini, janganlah kita mengungkit-ungkit tentang, atau istilahnya mempermasalahkan tentang kekurangan anak, sehingga kita dikhawatirkan anak tersebut merasa bodoh di bidang itu, dan dikhawatirkan lagi dia akan bodoh kepada semua bidang. Ini, maka untuk masalah kemungkinan yang kedua tadi, hendaklah kita berusaha untuk memetakan atau menggali potensi anak tersebut. Terus lagi, contoh lagi, ada juga anak yang kalau menghafal itu susah, sehingga pada pelajaran tahfidz dia itu selalu ketinggalan dengan teman-temannya. Tapi ternyata dia kuat sekali dalam memahami. Misal dalam pelajaran fikih dia mudah paham, namun dia susah dalam menghafal. Maka bisa jadi nanti kita arahkan bahwa bidang dia adalah terkait dengan ilmu yang terkait dengan pemahaman, bukan dalam hafalan. Namun menghafal Al-Quran itu adalah harus kepada semua anak. Namun menjadi tahfidz dengan waktu yang cepat ya, atau menjadi hafidhoh, itu sebenarnya terkait dengan potensi unik anak-anak kita. Nah, maka hendaklah apabila mengantuknya dia itu bukan karena kesehatan, maka bisa jadi kita tidak mengenal potensi anak tersebut. Maka jangan samaratakan, karena terkait dengan khalifah atau pemakmur bumi itu, kalau anak tidak tertarik dengan suatu pelajaran, ternyata gurunya juga sudah dengan berusaha sekuat tenaga untuk menjadi menarik pelajaran ini, ternyata anak tetap tidak tertarik, maka bisa jadi itu adalah bukan potensinya. Maka tugas kita menggali dan menggali sehingga kita menemukan potensi yang lain. Nah, jadi itu dua kemungkinan ya, apabila ada anak suka mengantuk ya, atau mungkin kemungkinan yang lain lagi, keunikan anak tersebut terkait dengan gaya belajar. Ada juga anak yang kalau diterangkan itu harus melihat gurunya. Gerak bibir gurunya, mimik gurunya itu diperhatikan oleh dia, sehingga dia baru paham. Tapi ada juga yang dia hanya mendengar saja tanpa harus melihat, sehingga terkesan dia itu seperti tiduran ya. Tapi telinganya mendengar, dan ternyata kalau ditanya dia paham. Ini berarti gaya belajarnya berbeda dengan yang pertama tadi. Atau mungkin ada juga anak yang tidak betah duduk lama. Dalam belajar dia harus selalu praktek, harus selalu menyentuh, harus selalu bergerak. Nah, ini tentu saja berbeda dengan anak yang suka melihat dan mendengar tadi. Nah, maka kembali lagi ya, tentang ketika tidak tertarikan anak dalam belajar, itu mungkin bisa jadi kita tidak mengenal potensi unik mereka. Walaupun mungkin secara umum semua harus beribadah kepada Allah, kita ajarkan ilmu akidah, ibadah, adab, akhlak, namun di sisi lain kita harus memetakan keunikannya, sehingga kapan anak itu dikuatkan dalam pemahaman, kapan anak itu dikuatkan dalam hafalan, atau siapa anak yang dikuatkan dalam bidang eksak, siapa anak yang dikuatkan dalam bidang fisik dan sebagainya, itu terkait dengan potensi unik. Demikian, wallahu ta'ala alamu bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakal khairan atas jawabannya dan nasihatnya. Semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk Bapak Miftahul Fikri Jihadi tadi yang bertanya. Dan selanjutnya kami bacakan pertanyaan terakhir dari live chat YouTube. Datangnya dari pendengar pemirsa setia Radio Mutiara Quran via YouTube, Bapak Imam Nawawi. Beliau bertanya, Ustadz, bagaimanakah contoh nyata cara menerapkan sekolah kehidupan di lembaga pendidikan? Dalam hal ini SD saat ini, Ustadz. Silakan Ustadz. Iya, bagaimana contoh nyata dalam menerapkan sebuah lembaga yang bernama sekolah, yang mana di situ menjadi sekolah kehidupan? Contoh konkretnya seperti apa? Perlu kita ketahui, para pendidik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran kehidupan nyata yang dilakukan oleh dua orang-orang dewasa itu hendaklah gambaran itu ada dalam sekolah tersebut. Ya. Kalau di kehidupan nyata ada orang yang berperan dengan potensi sesuai dengan otak kirinya, otak kanan, perasaan, atau mungkin dalam potensi fisiknya, maka dalam kegiatan anak-anak pun kita juga harus bisa memberikan lingkungan yang sesuai dengan kehidupan nyata tersebut. Sebagai contoh, apabila kita ingin mengajarkan pendidikan yang sesuai dengan kehidupan, maka tidak seharusnya anak selalu berada di dalam ruangan. Tidak seharusnya. Sebagai contoh, ketika kita mengajarkan tentang pelayanan masyarakat kepada anak kita, maka kita bisa keluar berkunjung ke pasar, mereka melayani para pembeli. Kemudian kita mengajak anak-anak kita, anak didik kita berkunjung kepada toko-toko atau warung-warung, mereka akan melihat, dan disitulah kita bisa memberikan pelajaran bahwa itulah bukti kehidupan nyata yang ada, ya, kenyataan yang ada diperlihatkan kepada anak, dan disitulah anak akan belajar. Maka dalam diri anak akan kebayang, oh berarti besok saya bisa jadi seperti ini. Kemudian ada lagi misal ketika kita ingin mengajarkan anak-anak kita tentang makanan, sebagai contoh nasi. Nah, kita ketika kita akan mengajarkan nasi kepada anak-anak kita, kita ajak mereka kepada para petani. Ketika mereka itu membajak sawah, kita perlihatkan ya kepada mereka, kita sampaikan bahwa adalah sedang menyiapkan lahan yang digunakan untuk menanam padi. Kemudian ketika menyemai, kita perlihatkan kepada anak-anak kita. Kemudian ketika tumbuh, kemudian menanam, sampai memanen, kemudian digiling, kemudian sampai dimasak. Itu kalau kita ingin mengajarkan tentang kehidupan ini kepada anak kita, kita tunjukkan langsung kehidupan itu kepada anak kita. Jangan hanya selalu di dalam kelas atau di dalam ruangan yang tertutup. Maka anak akan lebih menghargai tentang nasi yang dia makan. Karena satu butir nasi, kalau anak itu paham tentang bagaimana prosesnya, dia akan betul-betul menghargai nasi tersebut. Maka bisa jadi dia tidak akan menyisakan apa yang dia makan, karena pada dalam hatinya mengatakan bahwa sejatinya ini adalah kerja keras dari para petani dan aku harus menghargainya. Ini, dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Ya, intinya bahwa sekolah yang terkait dengan sekolah kehidupan itu kita tunjukkan, kita aktifkan, kita libatkan anak-anak kita dalam kehidupan nyata. Sebab apa? Ini latihan mereka hidup, dan kelak mereka hidup itu langsung di dunia masyarakat seperti itu. Jangan sampai kemudian yang kita ajarkan hanya hafalan saja di sekolah, hanya kognitif saja, sehingga mereka begitu lulus sekolah itu terkejut anak-anak, ternyata dunia ini beda. Ini berarti yang diajarkan di sekolah tersebut tidak mewakili, tidak menunjukkan bahwa itu adalah kehidupan yang dia pelajari. Itu hanya sebagian contoh kehidupan saja. Namun setelah mereka berada di hidup nyata, ternyata banyak sisi yang belum pernah dia pelajari di sekolah. Ini jadi seharusnya apapun yang dipelajari di sekolah itu setelah anak lulus atau balik ya, menjadi seorang dewasa itu nyambung. Jadi tidak seperti masuk ke dunia lain setelah mereka lulus itu. Kalau anak merasa setelah lulus kemudian seperti masuk ke dunia lain, berarti yang dipelajari di sekolah itu beda untuk kehidupan yang nyata. Berarti itu bukan sekolah kehidupan. Tapi kalau begitu mereka lulus, langsung siap untuk hidup di masyarakat, karena apa? Sebelumnya yang dihadapi di sekolah ya seperti yang sekarang dihadapi anak di dunia nyata atau di masyarakat. Maka ini yang disebut dengan sekolah kehidupan. Nah, alhamdulillah pemerintah saat ini di dalam kurikulum 2013 ada metode pembelajaran atau kurikulum yang disebut dengan tematik. Sebenarnya tematik itu adalah miniatur atau simulasi tentang kondisi kehidupan, simulasi. Walaupun mungkin anak-anak masih di dalam kelas, namun bisa diberikan simulasi ini hidup seperti ini. Walaupun demikian tetap lebih ideal tadi apabila anak kita hadapkan ke dunia nyata. Biarlah mereka mengenal alam ini, mengenal masyarakat ini untuk apa belajar tentang hidup. Nah, tugas kita adalah membimbing mereka, membersamai mereka pada tumbuh kembang fitrah-fitrah mereka. Ini tugas pendidik adalah seperti itu, ya. Bukan banyak menjejalkan hal yang tidak disukai anak, ya. Bukan banyak memaksakan anak kepada hal yang tidak dia suka. Tapi sejatinya kita adalah mendampingi mereka untuk menumbuhkan fitrah-fitrah mereka agar fitrah itu tumbuh indah sehingga kelak dia benar-benar menjadi manusia yang diharapkan, manusia yang sesuai dengan maksud Allah menciptakan mereka. Demikian wa ta'ala alamu bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan Bapak Imam Nawawi khususnya tadi yang bertanya di live chat YouTube. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz datangnya dari WhatsApp. Datang dari hamba Allah di Tembalang. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau di sekolah umum kan tidak setiap pengajar paham tentang pendidikan karakter nabawi. Yang penting materi sesuai kurikulum yang sudah diberikan, sehingga menimbulkan ketidaksepahaman atau gesekan antar pengajar bagi pengajar yang ingin melaksanakan pendidikan karakter nabawi. Bagaimanakah menyikapi hal tersebut Ustaz? Syukran Ustaz. Yeah. Ya, dari hamba Allah yang di Tembalang. Jadi prinsip dasar pendidikan karakter nabawiyah itu adalah kita menumbuhkan keimanan anak, menumbuhkan karakter belajar anak, kemudian menumbuhkan karakter bakat anak, diselaraskan dengan karakter perkembangan anak. Ini metodenya, prinsipnya adalah demikian. Namun apabila ini di kaitkan dengan pendidikan persekolahan secara umum, ya, biasanya tidak sesuai. Karena di pendidikan karakter nabawiyah sudah jelas bahwa usia 10 tahun anak itu sudah penjurusan. Usia 0 sampai 7 tahun itu adalah penguatan pada kesadaran, pada keimanan, pada hati anak, bahkan beban kognitif sedikit sekali, bahkan hampir enggak ada yang diberikan pada usia ini. Jumlahnya sangat sedikit. Namun di sisi lain, bahwa di pendidikan secara umum TK pun sudah diberi beban kognitif yang begitu banyak. Tentu saja ini bertentangan dengan pendidikan karakter nabawiyah. Kemudian belum lagi nanti masalah bakat anak. Karena di pendidikan umum semua anak dianggap sama. Semua anak itu harus pintar matematika, semua anak harus pintar bahasa Indonesia, semua anak harus pintar IPA, semua harus pintar. Padahal sejatinya mereka itu unik, ya. Mereka itu berbeda-beda satu dengan lain potensinya. Maka di dalam pendidikan karakter nabawiyah ada tugas bagi para pendidik, yaitu menggali potensi mereka. Dan ini ternyata jarang sekali dilakukan pada sekolah-sekolah formal, terutama pada tingkat SD. Nah, bagaimana kita menyikapi dengan adanya perbedaan pandangan, perbedaan mindset ini? Memang dalam sebuah lembaga pendidikan harus adanya pola pikir yang sama antara penyelenggara pendidikan itu, antara pengurus atau anggota penyelenggara pendidikan harus sevisi, semisi dan sevisi, satu pandangan yang diterapkan, satu pandangan, satu kesepakatan. Kalau ternyata hal ini belum bisa dilaksanakan, ya, belum bisa dilaksanakan di sebuah lembaga karena apa adanya perbedaan pendapat, maka yang kita lakukan adalah kita melakukan diskusi dulu antar pengurus, ya, sampai terbentuk sebuah pemahaman, satu pemahaman, sehingga setelah itu kemudian diterapkan. Namun apabila tidak bisa, tentu saja nanti akan ada masalah, ya, akan adanya perselisihan di antara pengurus dan itu akan tidak baik efeknya bagi para anak didik atau para santri atau para murid. Nah, maka kita sebagai orang dewasa, ya, sebagai para penyelenggara yang kita anggap sudah menjadi seorang yang dewasa, maka hendaklah kita membuka diri untuk selalu belajar dan belajar. Selama yang kita terapkan, selama yang diusulkan kepada kita itu ada nas, ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya, kemudian ada, dan itu adalah pilihan terbaik bagi kita, kenapa tidak kita mengambil metode tersebut daripada kita mengambil metode lain yang sama sekali tidak ada dasar, baik dasar secara kauniyah maupun syariah. Ini maka langkah yang, sikap yang kita lakukan adalah yaitu membentuk kesepakatan atau visi yang sama pada penyelenggara pendidikan. Namun apabila ternyata tidak ada, maka semua dikembalikan kepada diri masing-masing. Kalau tidak bisa diterapkan di sebuah lembaga secara umum keseluruhan, maka bisa jadi guru itu mempraktikkan di kelas yang merupakan wewenang mereka masing-masing. Apabila seorang menjadi wali kelas, maka jadilah wali kelas yang paham tentang anak-anaknya, bisa mungkin menerapkan kepada kelas bimbingannya pendidikan karakter nabawiyah ini, yaitu menumbuhkan keimanan, menumbuhkan fitrah belajar, menumbuhkan fitrah bakat, diselaraskan dengan fitrah perkembangannya ini. Jadi intinya apapun yang kita lakukan, kita semampu kita, kalau kita tidak dapat semuanya, maka jangan tinggal semuanya. Ya, mala yutroku kuluh, la yutroku kuluh. Maka semampu kita, kita laksanakan, ya, dan itulah yang kita lakukan dan itulah yang kita bisa sumbangkan untuk memperbaiki pendidikan di negeri kita ini. Demikian, wallahu taala alamu bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Jazakallahu khairan, semoga dapat kita pahami bersama dan bermanfaat untuk kita semuanya. Pertanyaan terakhir tadi Ustaz, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Kesimpulan tentang materi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa marilah kita ajarkan anak-anak kita langsung dengan kehidupan nyata. Kita mengajarkan anak kita untuk mencintai sholat ketika mereka umur 5 tahun sebagai contoh. Kita tunjukkan bahwa ada orang sholat di masjid, walaupun mereka itu waktu di masjid hanya bermain, tapi mereka melihat langsung ke dunia nyata. Kemudian ketika masuk usia 7 tahun, kita mengajarkan mereka sholat, langsung kita terjunkan kepada dunia nyata, ya, kepada dunia yang sebenarnya, bahwa ternyata ada orang-orang yang sholat di masjid, langsung praktek. Sebab begitu mereka nanti balik, langsung nyambung, ya, tidak sebagaimana hanya simulasi-simulasi saja yang kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kemudian ketika mereka sudah menginjak usia 10 tahun, boleh dipukul apabila enggak mau sholat, sudah mulai penjurusan, kita kenalkan contoh-contoh profesi. Kalau misal dia condong kepada pertanian, biarlah kita banyak, dia banyak berdialog dengan para petani. Biarlah dia mungkin membantu petani di sawah. Di sawah dia bisa belajar matematika dengan menghitung. Di sawah dia bisa belajar tentang bangun dalam matematika, kemudian jarak antar padi berapa. Itu banyak hal yang bisa dipelajari di sana. Dia bisa belajar untuk adab, bagaimana adab terhadap orang lain. Dia belajar tentang akidah, betapa Allah itu menciptakan tanaman yang begitu sempurna sehingga bisa dimanfaatkan untuk manusia, sehingga bisa dimakan oleh manusia. Jadi dalam semua sisi kehidupan itu banyak pelajaran yang bisa dipelajari oleh anak. Bahkan dalam pertengkaran anak sekalipun itu ada pelajaran yang penting. Bahkan pada kesalahan anak sekalipun, ketika anak kita berbuat salah, kita gunakan kesalahan anak itu sebagai pembelajaran, bukan untuk disalah-salahkan, tapi bagaimana anak belajar untuk beristighfar, belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahannya. Jadi banyak hal, jadi tidak selalu kita marah kepada anak kita yang selalu berbuat salah. Karena di kesalahan anak itu ternyata ada faedah dan belajar yang bisa kita ambil banyak manfaatnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita dalam mendidik anak-anak kita, sehingga harapannya anak-anak kita kelak menjadi generasi yang betul-betul Allah inginkan. Generasi yang sesuai dengan maksud Allah menciptakan mereka, yaitu menjadi generasi yang berakhlak mulia, menjadi generasi yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping itu mereka memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat ini melalui potensi mereka masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.